Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyar muslimin wal muslimatu rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Talkhis Ahkamil Janaiz. Setelah kita menyebutkan pada beberapa kajian sebelumnya ya tentang muqaddimah dari seputar jenazah, maka di sini beliau akan memulai pada fasal ini, bab yang ke-10 dan berikutnya, tentang bagaimana cara memperlakukan si mayit, ya, dari memandikan, mengkafani, menyolati, sampai menguburkannya. Kata beliau rahimahullah, al-ashiru ghuslul mayyiti, bab yang ke-10 yaitu memandikan si mayyit, ya, memandikan jenazah. Naam. Dan hukum ya memandikan jenazah ini fardu kifayah, sebagaimana hukum mengkafani, menyolati atau menguburkannya. Hukumnya adalah apa? Fardu kifayah. Artinya apabila ya ada sebahagian kaum muslimin ada yang memandikan ya dan telah mencukupinya, ya maka gugur bagi yang lainnya. Ya, tidak berdosa bagi yang lainnya ketika tidak ikut ya, memandikan atau mengkafani dan seterusnya. Nah, ini tentang fardu kifayah, yaitu apabila sudah ada yang melakukannya dan mencukupi. Ya, maka ini telah terwakilan, ya. Telah terwakilkan dan gugur bagi yang lainnya. Nah, sebagaimana jihad fi sabilillah asal hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Namun apabila misalkan ada sebagian kaum muslimin yang memandikan namun jumlahnya belum mencukupi. Ya, misalkan yang meninggal orang dewasa. Ya, harus ditangani oleh misalkan minimal 4 orang karena berat badannya, enggak mampu sendirian. Lah, yang bisa memandikan hanya satu atau baru satu, ya, akhirnya kerepotan untuk dimandikan. Maka ketika yang lainnya enggak ikut andil memandikan, berdosa, ya. Kenapa? Karena jumlahnya belum mencukupi, ya. Adapun fardu ain ini tentunya wajib bagi setiap pribadi-pribadi muslim ataupun muslimah. Ya, berdosa ketika ditinggalkan seperti sholat lima waktu. Ya. Nah, kata beliau rahimahullah, fa idza matal mayyitu wajaba ala ta'ifatin minan nasi an yubadiru ila ghuslihi. Apabila ya seseorang telah dipastikan meninggal, maka wajib ala ta'ifatin minan nas, wajib bagi sebahagian kaum muslimin bersegera untuk memandikannya, sebagian saja, dengan syarat tadi apa? Mencukupi jumlahnya. Ya. Ammal mubadarata, ammal mubadaratu faqad sabaqa daliluha fil fasli tsalits. Adapun dalil ya, tentang anjuran untuk bersegera di dalam memandikan jenazah ini telah kita lewati ya dalilnya. Nah, wa amma wujubul ghusli fali amrihi alaihi salatu wassalam bihi fi ghairi ma hadithin. Ya, adapun tentang wajibnya hukum memandikan jenazah berdasarkan perintah dari Nabi yang itu disebutkan tidak hanya dalam satu hadis, banyak hadisnya. Ya, perintah dari Nabi. Di antaranya ya, hadis Nabi yang pertama, fil muhrimil ladzi wa qissatuhu naqatuhu. Ya. Ucapan Nabi kepada kaum muslimin agar segera ya, memandikan seorang yang meninggal dalam keadaan ihram yang jatuh dari kendaraannya, jatuh dari untanya. Kata Nabi, igsiluhu bima'in wa sidrin. Ya, mandikanlah dia dengan air dan sidr, ya. Daun bidara. Hadis yang kedua. Hadis Nabi fi ibnatihi Zainab radhiyallahu taala anha. Ini juga perintah pada peristiwa ya, yaitu meninggalnya Zainab. Nah, Nabi perintahkan untuk memandikan beliau. Iksilnaha salasan au khamsan au sab'an au aktsara min dzalik. Ya, kata Nabi, mandikanlah dia sebanyak 3 kali, 5 kali atau 7 kali atau lebih dari itu. Ya, tentunya lebihnya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, dan dikatakan 1 kali mandi apabila sudah merata, ya, mengenai seluruh bagian dari anggota tubuh si mayit. Hitung 1 kali, ya, bukan cuma tangannya sekali, tangan sebelah kanan sekali, wajahnya sekali, bukan, tapi merata, ya, baru dikatakan 1 kali mandian. Nah, dan kata beliau, wajra'a fi ghuslihi al-umurul atiyah. Dan di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memandikan si mayit. Yang pertama, ghusluhu salasan fa aktsaru ala ma yara al-qa'imuna ala ghuslihi. Ya, hendaknya memandikan si mayit 3 kali atau lebih. Ya, sesuai dengan pertimbangan orang-orang yang menangani pemandian si mayit tersebut. Ya. Jadi minimal berapa? 3 kali. Ya, atau lebih. Nah, dan itu sesuai dengan pertimbangan yang memandikan. Tsaniyan an takuna al-ghusulat witran. Hendaknya ya, jumlah ya, dalam hal memandikan si mayit itu diganjilkan bilangannya. Witir 3, 5, 7 dan seterusnya. Salisan, yang ketiga, ayuqrina ma'a ba'dihha sidrun. Ayuqrina ma'a ba'dihha sidrun aw ma yaqumu maqamahu fit tanzif kal asnan was sabun. Menyertakan ya, pada sebagian mandian terhadap si mayit itu sidr, daun bidara, atau yang menduduki kedudukan sidr dalam hal membersihkan, seperti ya, sabun ya, sabun ya, atau yang semisalnya. Apa yang semisalnya? Deterjen? Ya, ya, semisal dengan sabun ya. Nah, kemudian yang keempat, rabi'an an yukhlita ma akhir ghuslihi minha syai'un min at-tib wal kafur aula. Mencampur pada mandian yang terakhir dengan sedikit minyak wangi atau lebih afdal dengan kafur. Kafur barus. Ya, ini pada mandian yang terakhir. Jadi kalau misalkan dimandikan ya, sebanyak 3 kali berarti mandian yang ketiga. Atau 5 kali berarti mandian yang ke-5. Kalau 7 kali berarti mandian yang ke 7, yang terakhir. Ya. Khamisan, yang kelima. Naqdud dhafairi wa ghusluha jayyidan. Mengikat ya, rambut. Afwan, naqdul dhafair yaitu melepas ya, kebalikannya. Melepas ikatan rambut dan membasuhnya dengan baik. Jadi kalau wanita biasanya kan rambutnya panjang. Ya. Kalau terikat, terkepang ya, maka hendaknya dilepas ikatannya. Kemudian dicuci, dimandikan, dibersihkan. Sadisan, yang keenam. Tasrihu sya'rihi, menyisir rambutnya. Disisir. Ya, dan diantara fungsinya atau hikmahnya itu meyakinkan sampainya air ke kulit kepala, rambut si mayit. Ya. Nah. Sabian, yang ketujuh. Ja'alahu thalatha dhafair lil mar'ah wa ilqa'uha khalfaha. Menjadikan ya, tiga ikatan pada rambut wanita. Kemudian diletakkan di belakang punggungnya. Ya, jadi kalau wanita ya, itu yang sunnah diikat rambutnya sebanyak tiga ikatan. Ya, kanan, tengah, kiri. Diikat kemudian diletakkan di bagian belakangnya. Ya, tentunya setelah dia apa? Setelah dibuka tadi ikatan sebelumnya, kemudian dibersihkan, disisir, diikat lagi sebanyak tiga ikatan. Al-bad'u bimayaminihi ya, wa mawadhi'il wudu'i minhu. Yang kedelapan, yaitu memulai dengan bagian yang kanan dan tempat-tempat wudu. Ya. Nah. Jadi ketika memandikan ya, itu memulai bagian yang kanan. Kanan dari si mayit ya. Nah, bukan kanan kita ya. Kalau kanan kita berarti kirinya si mayit. Tasian, yang kesembilan. Ayatawalla ghusla dzakari rijal wal unsa an-nisa'u illa mastathna kama ya'ti bayanuh. Bahwa yang menangani pemandian jenazah ya, laki-laki hendaknya lelaki. Ya, adapun apabila mayitnya perempuan maka yang menangani adalah perempuan. Kecuali yang dikecualikan. Ya. Ini tentunya hukum asalnya. Kalau mayitnya laki-laki, yang memandikan laki-laki. Kalau perempuan, ya perempuan. Wanita. Kecuali dalam sebagian kondisi. Ya. Misalkan ada seorang anak meninggal. Ya. Baru lahir. Ya, atau meninggal belum mencapai usia tamyiz. Masih berapa bulan? Ya, meninggal. Lah dia laki-laki misalkan. Kemudian enggak ada dari kalangan laki-laki yang bisa memandikan anak kecil ini. Ya. Yang ada wanita semuanya. Ya, wanita semuanya. Sementara ini dianjurkan untuk bersegera memandikan si mayit. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini boleh untuk memandikan si mayit laki-laki oleh kaum wanita atau sebaliknya. Ya, si mayit anak perempuan. Ya, masih kecil. Belum tamyiz, ya. Belum mencapai usia tamyiz, apalagi baligh. Masih kecil. Balita. Ya, kemudian enggak ada ya kaum wanita yang bisa memandikan anak kecil ini. Yang ada laki-laki, maka boleh. Ya, memandikan si mayit anak-anak perempuan ini oleh kaum lelaki. Meskipun yang afdal kembali kepada jenisnya masing-masing. Ya, kembali kepada jenisnya masing-masing. Kemudian dalil ya tentang bahwa yang memandikan mayit laki-laki adalah laki-laki, ya, perempuan adalah perempuan. Hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha kata beliau, "Dakhala alaina an-nabiyyu alaihi salatu wassalam wa nahnu naghsilu ibnatahu Zainab." Nabi masuk menemui kami, kata Ummu Atiyah, sementara kami sedang memandikan putri beliau yang meninggal, yaitu Zainab. Perhatikan, di sini Ummu Atiyah, ya, perwakilan dari ibu-ibu. Ya. Mereka sedang memandikan putri Nabi Zainab. Ya, berarti mayitnya perempuan, Zainab, yang memandikan ummahat, ibu-ibu, para wanita. Maka Nabi masuk. Faqal, Nabi mengatakan, "Iksilnaha salasan au khamsan au sab'an au aktsar min dzalik." Mandikanlah, ya, Zainab sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih dari itu. Ya tadi, ya, pertimbangannya, ya, sesuai dengan, ya, yang menangani pemandian tadi. In ra'aytunna dhalik, qalat, qultu witran. Ya. Kalian boleh, ya, lebih dari 7 ketika memandikan jenazah. Apabila kalian memandang ada kebaikan, ada faedah, ada maslahah. Ya. Qultu kemudian dikatakan witran. Tetap diusahakan witir. Ganjil bilangannya. Qala na'am, ya. Kata Nabi, ya. Ganjil. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Kata Nabi, namun hendaklah kalian menjadikan pada mandian yang terakhir itu dicampur dengan kafur. Ya, dengan kafur atau sedikit dari kafur. Fa idza faraghtunna fa'dhinnani. Dan apabila kalian telah selesai dari memandikan jenazah, maka beritahu saya. Ya. Falamma faraghna adannahu, maka kata Ummu Atiyah, ketika kami selesai memandikan Zainab putri Nabi yang meninggal, maka kami memberitahu kepada Rasul, fa alqa ilaina haqwah, maka Nabi melempar kepada kami haqwah, ya, semacam kain pembersih, ya, lap, ya, kain perca atau yang semisalnya. Faqal, maka Nabi mengatakan, ashirnaha iyyahu ta'ni izarahu. Kata Nabi, ya, ya, ini gunakan kain ini, ya, untuk membungkus, ya, mayit tersebut. Nah, jadi dilap, ya, kenakan kain ini kepada Zainab. Qalat, wa mashatnaha thalathata qurun. Ya. Kata Ummu Atiyah, maka kami pun, ya, menyisir, ya, rambut Zainab sebanyak 3. Apa namanya? Dijadikan 3 kepang, ya. 3 apa? 3 ikat, ya. Wa fi riwayatin, ya, naqadnahu tsumma ghasalnahu, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kami sebelum mengikat rambut Zainab itu dilepas dulu ikatannya, kemudian dicucinya. Fa dhafarna sya'raha thalathata athlas. Lalu kami, ya, mengikat atau mengepang rambut Zainab menjadi 3 kepangan, 3 ikatan. Qarainaha, ya. Qarnainaha ataupun qarnaiha wa nasiyataha, ya. Jadi dibuat 2 tanduk, yakni kanan dan kiri, kemudian nasiyataha, yakni bagian depan. Ya. Wal qainaha khalfaha, lalu kami meletakkan ke bagian belakang dari si mayit. Kemudian qalat, kata Ummu Atiyah, wa qala lana, Nabi juga mengatakan kepada kami, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'al wudhu'i minha, maka mulaikan ataupun mulailah dari bagian kanan dan tempat-tempat wudhu, ya, dari anggota-anggota wudhu ketika memandikan, ya, jadi dimulai disunahkan ketika memandikan si mayit yaitu dari arah atau bagian kanan terlebih dahulu. Ya, ini hadis yang menjelaskan tentang beberapa hal yang dianjurkan ketika memandikan si mayit. Kemudian, asyiran yang ke-10. termasuk adab dalam memandikan si mayit. Ayang sila bikhirqatin aw nahwiha tahta satiran tahta satiril jismihi ba'da tajridihi min thiyabihi kulliha, yaitu membasuh ya, atau memandikan si mayit bikhirqah, dengan kain lap ya, jadi ada pelapisnya. Au nahwiha, atau yang semisalnya, kain perca atau yang lainnya, tahta satirin ya, di balik kain penutup yang menutupi si mayit, ba'da tajridihi min thiyabihi kulliha, setelah dilepas seluruh pakaian semuanya. Ya, jadi di sini termasuk adab. Ya, ketika memandikan si mayit bukan berarti ya, kita boleh melihat aurat si mayit. Ya, buka-bukaan enggak, tapi tetap ditutup. Ya, ditutup, kemudian ketika kita memandikan itu pun dibalik penutup tadi. Itu pun pakai kain. Terlebih pada organ khususnya, auratnya, kubul dan duburnya. Ya, misalkan ingin dibersihkan ya kotorannya, ya ditekan, tapi jangan sampai terlalu keras, ditekan sesaat sebentar ya. Nah, mungkin masih ada yang tersisa, tertinggal. Ya, maka dibolehkan untuk menyentuh tapi dengan pelapis. Itu pun enggak melihat langsung, dibalik penutup. Ya. Ini secara umum hukum asalnya seperti itu. Beda kalau yang memandikan suami dan istri. Ya, yang meninggal suami, yang memandikan istri ya boleh. Ya. Ini pengecualian. Atau sebaliknya, yang meninggal istri, yang memandikan suami boleh melihat auratnya. Tapi secara umum ya, selain suami dan istri haram hukumnya. Kerabatnya tetap enggak boleh, anaknya tetap enggak boleh. Ya, meskipun mahramnya. Ya, tapi tetap enggak boleh melihat aurat si mayit. Aurat khususnya. Nah. Fa innahu kadzalika kana al-'amalu 'ala ahdin nabi. Ya, dan inilah yang diamalkan ya di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, "Lamma aradu ghuslan nabi qalu," ketika para sahabat ya, ingin memandikan jasad Rasulullah alaihi salatu wassalam, yakni nabi meninggal ya, maka para sahabat mengatakan, "Wallahi ma nadri anujarridu Rasulullah min thiyabihi kama nujarridu mautana amnaksiluhu alaihi thiyab." Apakah kami, yakni kami wallahi demi Allah, kata para sahabat, tidak mengetahui apakah kami harus melepas seluruh pakaian nabi sebagaimana kami biasa melepas ya para mayit jenazah dari kalangan kaum muslimin yang lainnya, ataukah kami memandikan nabi dalam kondisi nabi mengenakan pakaiannya. Bingung para sahabat ya, ketika nabi wafat gimana cara mandikannya, mau dilepas semuanya ya pakaiannya, ataukah dibiarkan dimandikan dalam kondisi pakaiannya masih melekat pada tubuh nabi. Ini menunjukkan apa? Penghormatan para sahabat ya, pemuliaan para sahabat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka segan ya, dan mereka bingung gimana cara ya memandikan Rasul ketika wafat. Falamma ikhtalafu alqallahu alaihim an-naum, maka ketika para sahabat mereka berselisih ya, maka Allah menjadikan para sahabat tadi ya tertidur. Subhanallah, lagi ribut bingung gimana cara mandikan nabi ya, Allah jadikan mereka tertidur. Nah, hatta ma minhum rajulun illa wadhiqnuhu fi sadrih ya, sampai-sampai tidak ada seorang pun dari para sahabat ketika itu melainkan ya, apa ini, janggutnya itu ya, ada di dadanya, ngantuk semuanya ya, ngantuk para sahabat ketika itu. Summa kallamahum mukallimun min nahiyatil bait, kemudian tiba-tiba ada seorang yang berbicara dari salah satu sudut rumah. La yadruna man hu, dan tidak diketahui siapa yang berbicara itu. Apa yang diucapkan? Anigsilun nabiyya wa alaihi siyabuh. Mandikanlah nabi. Ya. Biarkan pakaiannya melekat pada tubuhnya. Ya. Nah, faqamu ila Rasulillah faghsaluhu wa alaihi qamisuh. Maka para sahabat pun bergegas untuk memandikan nabi. Ya. Sementara pakaian nabi masih ada pada tubuh beliau. Yasubbunal ma'a fawqal qamis wa yudallikunahu bil qamis duna aydihim. Dan para sahabat ketika itu ya menyiramkan air ya dari atas pakaian nabi, dan mereka menggosok tubuh nabi bil qamis, dengan qamisnya, dengan pelapis, enggak langsung kulit dengan kulit. Duna aidihim, tanpa melekatkan tangan-tangan mereka pada tubuh nabi secara langsung, tapi pakai pelapis. Ya, kalau sekarang lebih mudah ya. Ya, pakai apa? Kaos tangan, ya. Banyak dijual. Ya, buat stok. Ya. Nah, kalau dulu ya ala kadarnya, sederhana. Wa kanat Aisyatu taqul, dan Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghusluhu ma ghasalahu illa nisa'uh." Kalau seandainya aku bisa memundurkan ya, apa yang telah aku kerjakan, maka tidaklah yang memandikan nabi kecuali para istri-istrinya. Ya, artinya Aisyah ya, beliau seakan-akan menyayangkan. Ya, duh, kalau sekiranya dulu ketika nabi wafat ya, itu yang memandikan adalah istri-istrinya, maka itu jauh lebih baik. Ya, namun sudah terlanjur, yang memandikan adalah para sahabat. Ya. Dan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian yang ke-11, termasuk adab dalam memandikan si mayit. Wal gharadu min satri jismihi wa isti'malul khirqati alla yuttala'a ala auratihi wala tumas. Dan tujuan dari menutupi tubuh si mayit dan menggunakan kain lap atau pelapis ketika memandikan si mayit adalah agar supaya aurat si mayit tidak terlihat dan tidak tersentuh. Ya. Nah, luar biasa bimbingan Islam kepada kaum muslimin. Ya, dianjurkan untuk berbuat ihsan ya kepada saudaranya. Hayyan wa mayyitan. Baik ketika hidupnya, demikian pula ketika matinya. Beradab. Ya. Nah, oleh karena itu, larangan untuk melihat aurat ya, orang lain, kecuali suami istri, ya, itu pengecualian, itu berlaku ketika hidup ataupun ketika wafatnya. Ketika seorang hidup, gak boleh ya, melihat aurat saudaranya, meskipun mahramnya. Meskipun kerabatnya, aurat yang besar, kubul dan dubur. Ya. Nah, demikian juga kaum wanita, enggak boleh melihat aurat saudaranya, aurat besarnya. Meskipun mahramnya. Ya, meskipun kerabatnya, anaknya enggak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Nah, hidup ataupun matinya. Wa auratur rajul minas surrati ila rukbah ala sahih. Dan aurat ya, laki-laki itu terhitung dari surah ya, apa ini, pusar sampai ke lutut, berdasarkan pendapat yang paling sahih kata beliau, berdasarkan hadis Nabi, ma baina surrati war rukbati aurah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa yang berada di antara ya surah ya dan rukbah ya, apa rukbah, lutut, itu adalah aurat ya, aurat. Nah, demikian juga Nabi mengatakan al-faqdu aurah ya. Paha ini adalah aurat ya. Paha adalah aurah ya. Nah, hanya saja tentunya di sini disebutkan dalam hadis yang lain bahwa pernah suatu ketika Rasulullah ya, sedang bermajlis, ya, duduk-duduk bersama dengan sebagian sahabat, ya, seperti Abu Bakar, Umar, ya. Ketika Nabi duduk, ya, sempat tersingkap, ya, paha beliau, dan Abu Bakar datang, beliau biarkan. Kemudian yang kedua yang datang Umar, Nabi biarkan. Namun ketika yang datang Utsman, beliau tutup. Ya. Maka dari sini sebagian ulama menyebutkan bahwa ya, aurat ada dua, ya. Ada aurat yang besar dan ada aurat yang ringan. Adapun aurat yang besar kubul dan dubur yang enggak boleh sama sekali dilihat. Ya. Nah, oleh orang lain. Adapun aurat yang ringan yaitu paha, ya, terkadang tersingkap, ya. Meskipun yang afdal ya sampai apa? Lututnya. Ya, sampai lututnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Wa amal mar'atu ma'al mar'atil muslimah taba'an fahiya aurah. Ya. Adapun seorang wanita dengan wanita yang lainnya muslimah, ya tentunya aurat. Illa mawatina zinah. Ya, kecuali tempat-tempat biasa kaum wanita mengenakan perhiasannya. Itu bukan aurat. Jadi secara umum, wanita itu aurah. Ya. Kecuali yang dikecualikan. Dan itu biasanya tempat biasa mereka mengenakan zinah perhiasannya. Seperti ra's wal udhun, kepala dan telinga. Ini bukan aurat. Antar sesama wanita. Ya. Sesama wanita. Sehingga boleh dilihat kepala dan telinga. Telinga biasa tempat perhiasan apa? Zinah, anting-anting. Ya. Wan nahr wa ala sadr. Dan juga termasuk yang dikecualikan, boleh dilihat an-nahr. Nahr itu leher bagian bawah dekat dada. Ya. Wa ala sadr dan dada bagian atas. Ya. Nah, karena itu biasa maudhi'ul qiladah, tempat kalung. Boleh nampak, boleh dilihat. Wa dhira' ma syai'in min al-'udud. Dan juga yang boleh dilihat adalah dhira' lengan, ya, dengan sedikit dari lengan bagian atas, 'udud. Maudhi'ul damlaj, karena ini biasa tempat damlaj, yaitu ya biasa sebagian wanita di sebagian tempat itu mengenakan perhiasan di apa ini? Lengan bagian atas. Disilakan damlaj. Ya. Nah, ada di Indonesia? Ada. Perhiasan di sini. Ada. India. Wallahu a'lam. Ya. Wal qadam wa asfal saq. Demikian juga yang boleh terlihat adalah qadam. Ya, kaki dan betis bagian bawah, maudil khalkhal, karena itu biasa tempat khalkhal. Khalkhal yaitu gelang kaki. Boleh nampak, boleh terlihat sampai bagian bawah dari betis, ya. Ini khusus wanita dengan wanita yang lainnya. Nah, boleh terlihat. Jadi dari sini juga menunjukkan kepada kita bahwa ya, boleh untuk menampakkan bagian-bagian dari tubuh wanita kepada sesama wanita. Ya. Nah, ada sebagian kaum muslimah yang salah paham. Ya. Dianjurkan untuk menakan cadar, ya, di luar sampai masuk rumah ditutup terus. Ya, sampai ketika menerima tamu ditutup terus. Ya. Sehingga tamunya bingung, ini laki atau perempuan? Kok suaranya sama? Bahaya, jangan-jangan sampai berkhulwat. Ya. Nah, maka tidak mengapa untuk dibuka, bahkan tidak mengapa juga untuk menampakkan rambutnya. Ya. Nah, terlebih ya, dalam masa-masa seperti ini, ya, yang banyak menyebar isu-isu terorisme, radikalisme. Ya, jangan sampai sebagian kaum muslimah ketika bertamu ya ke rumah ya salafiyah, ya, kemudian sok idealisme, ya, sok mempertahankan ya, cadarnya, jilbabnya, sehingga terkesan eksklusif, ya, sehingga canggung orang yang bertamu ke sana, ya, malu, enggak enak, ya, sehingga tentunya di sini dibolehkan, ya, untuk ditampakkan dalam batasan-batasan syar'i. Ya, tidak berlebihan. Ya, enggak apa namanya? Vulgar, ya, buka-bukaan. Ya, sampai mengenakan pakaian-pakaian yang ketat, maka ini tidak boleh kan, ya, terlebih kepada tamunya. Nah, wa ma siwa dzalik fa aurah, adapun selain tadi tempat-tempat yang disebutkan, maka itu semuanya aurah. La yajuzu lil mar'ati kal maharimi an tanzura ila syai'in minha. Ya, maka tidak boleh bagi seorang wanita seperti mahramnya untuk melihat sedikit dari bagian tadi. Ya, wala an tabdiyaha wala an tabdiyahu, ya, dan tidak pula boleh untuk ditampakkan. Ya, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, wala yubdina zinatahun, atau berdasarkan firman Allah jalla wa ala, wala yubdina zinatahun illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin aw abaihin aw abna ibu ulatihin au ikhwanihin au bani ikhwanihin au bani akhwatihin au nisaihin. Ya, tidak boleh untuk menampakkan perhiasan, ya, para wanita kecuali yang biasa nampak darinya. Dan hendaklah para wanita kaum muslimah menjulurkan, ya, khumurnya, khimar, ya, jilbab-jilbab mereka, kerudung-kerudung mereka sampai ke dadanya. Ya, dan tidak boleh menampakkannya, menampakkan perhiasannya kecuali kepada libu'ulatihin, kepada suami-suami mereka, kepada ayah-ayah mereka, putra-putra dari suami mereka, dan saudara laki-laki mereka, atau anak dari saudara laki-laki mereka, atau anak dari saudari-saudari mereka, atau sesama wanita. Menunjukkan boleh ditampakkan perhiasan tadi. Ya. Kemudian yang ke-12. Wa yustathna mimma dzukir fi rabi'an al-muhrim. Termasuk yang dikecualikan dari apa yang disebutkan pada poin yang ke-4, ya, adalah al-muhrim, yaitu yang meninggal dalam keadaan ihram. Fa innahu la yajuzu tathyibuhu. Maka sungguhnya tidak boleh untuk memberikan minyak wangi, ya, ketika memandikan muhrim, orang yang meninggal ketika ihram. Berdasarkan hadis, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la tuhannituhu, ya, wa fi riwayah la tutayyibuh, fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan. Jangan kalian meminyaki, ya, memberikan minyak wangi kepada si mayit ini yang meninggal ketika ihram, karena sungguhnya dia akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah dalam kondisi mulabbiyan, bertalbiyah. Ya, ini keutamaan bagi yang meninggal ketika ihram. Nah, kemudian salisa ashar, yang ke-13. Wa yustathna aydan mimma warada fi tasi'an az-zawjan. Termasuk yang dikecualikan pada poin yang ke-9 adalah pasangan suami istri. Fa innahu yajuzu likullin minhumā ay yatawalla ghuslal ākhar idza dalīla yamna'u minhu wal aslu jawaz wala siyama wa huwa mu'ayyidun bi haditsain. Ya, maka boleh, ya, bagi suami istri untuk saling memandikan satu dengan yang lainnya. Yang meninggal istri yang mandikan suami, yang meninggal suami yang mandikan istri, boleh, ya, dan boleh untuk melihat aurat keduanya, di mana tidak ada dalil yang mencegah atau yang melarangnya, sehingga kembali kepada hukum asal, yaitu bolehnya, ya, boleh. Terlebih dikuatkan dengan dua hadis. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, harapan dari Aisyah kalau seandainya, ya, bisa diulangi lagi kejadian peristiwa meninggalnya Nabi. Ya, yang sudah terlanjur yang memandikan Nabi adalah para sahabat. Kalau seandainya bisa diulang lagi, ya, maka hendaknya yang memandikan adalah istri-istri Nabi. Hadis yang kedua, ya, hadis Aisyah. Kata Aisyah, raja ilayya Rasulullah min janazatin bil baki' wa ana ajidu suda'an fi ra'si. Ya, suatu ketika Nabi kembali kepadaku, kata Aisyah. Ya, setelah menguburkan jenazah di Baqi', dan aku mendapatkan ya, kepalaku sakit. Ya, ini beliau sakit kepala, kata Aisyah. Kata Aisyah, wa ra'sah. Ya, aduh, sakit kepalaku. Ya, tentunya ini apa namanya keluhan kemesraan, ya, menunjukkan Aisyah ingin perhatian dari suaminya tercinta Rasulullah. Ya. Nah, maka Nabi mengatakan, bal ana wa ra'sah, saya juga sakit kepala. Nah, ma darraki law mitti qabli faghsaltuki wa kafantuki thumma sallaitu alayki wa dafantuki. Ya. Kata Nabi, tidak ada yang memudaratkanmu wahai Aisyah, yang kalau seandainya engkau meninggal sebelumku, maka aku akan memandikanmu, dan aku akan mengkafanimu, dan aku yang akan menyolatimu, ya, dan aku yang akan menguburkanmu. Kata siapa ini? Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Aisyah. Ya, menunjukkan boleh. Yang mana hukum asalnya tadi disebutkan pada poin yang ke-9, ya, bahwa apabila jenazahnya laki-laki, yang memandikan laki-laki. Kalau perempuan, ya perempuan. Ini pengecualian. Suami istri boleh saling memandikan satu dengan yang lainnya. Nah, ini poin yang ke-13, ya. Poin yang ke-14, 15 dan seterusnya, insyaallah ta'ala dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena waktu sudah habis. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu wa a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya dan bisa menjadi bekal, ya, bagi kita untuk, ya, beramal, ya, dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.